bendera. Hei kaulah muda, kau punya tenaga. Gunakanlah masa muda untuk bekerja. Sebelum menjadi tua dan tak berdaya. Hei kaulah muda, kau punya semangat. Hei kaulah muda, kau punya keringat. Kobarkan api juang mencegah maksiat. Jangan kau selalu jadi sasaran nasihat. Masa muda selalu raurah, masa depan suram tak akan bahagia. Kalau masa muda selalu hoya-hoya, masa depan susah takkan bisa jaya. Kaulah muda, kau punya tantangan. Kaulah muda, kau punya harapan. Dari itu janganlah kau berpangku tangan. Sing-singkan dengan baju raih kemenangan. Kaulah muda, kau punya potensi. Kaulah muda, kau punya kreasi. Manfaatkanlah sebelum menyesal nanti. Masa muda takkan pernah terulang lagi. Masa depan suram tak akan bahagia. Kalau masa muda selalu foya-foya, masa depan susah takkan bisa jaya. Kaulah, kaulah, kaulah muda. Kaulah, kaulah, kaulah muda. Kaulah, kaulah, kaulah muda. Kaulah, kaulah, kaulah muda. Sadarlah. Kaulah muda, kau punya tantangan. Kaulah muda, kau punya harapan. Dari itu janganlah kau berpangku tangan. Sing-singkan dengan baju raih kemenangan. Kaulah muda, kau punya potensi. Kaulah muda, kau punya kreasi. Manfaatkanlah sebelum menyesal nanti. Masa